السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Pertama kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Taala kerana dengan limpah taufik dan hidayahnya dapat kita meneruskan pengajian kita walaupun telah bercuti kita seminggu. Alhamdulillah. Kita tidak lupa juga untuk kita mulakan dengan beberapa pemakluman. Pertama, kita minta maaf daripada pihak kelas kerana apa, sebahagian ada yang hadir minggu lepas tak tersampai pada ni. Jadi siapa yang datang ataupun tahu siapa yang datang, betullah kita ada kesilapan teknikal sikit dalam pemberitahuan. Tapi dah kita kata mungkin kita terlepas untuk cari dari checklist kita tu kan. Okey. Kedua, kita katakan bahawa kita ingin memberitahu bahawa ada permintaan daripada Radio Hang untuk kita siarkan, udarakan kelas kita ini, kelas Sebelum Salam syarahnya, di siaran Radio Hang lah, ataupun di FM 106. 106. Jadi secara langsung lah, secara langsung. Jadi saya katakan bahawa saya telah beritahu bahawa kita mungkin perlukan masa dahulu sebelum kita dapat terus kita mulakan dengan siaran secara langsung tersebut. Kerana kita dapati bahawa kelas kita ni kadang-kadang dia santai, kadang-kadang dia bising dan sebagainya kan. Kemudian saya pun daripada sudut saya juga nak kena lebih-lebih menggunakan atau meletak satu manhaj lah. Manhajnya masa hari kita nak letakkan, kita nak belajar hadis secara rijal ke, matan ke, atau gabungan keduanya dan sebagainya. Maka kita perlu juga bincangkan sebelum kita nasir atau kita berjalan melaluinya. Dan begitu juga kita akan letakkan misalnya program ke kelas ini, kita kurangkan kemasukan pertanyaan semasa kelas berjalan. Praktis lah, sekarang ni musim praktis, kita mungkin adakan berapa masa untuk kita praktiskan agar kita tidak buka. Dan saya kurangkan bergurau pun, kadang-kadang ketika berjalan tu macam mana gunakan uslub-uslub yang agak mungkin menciutkan hati atau menggelikan hati sebenarnya. Ala kulli hal, kita cuba kurangkannya juga kerana kita dapati bahawa pertama, apabila kita menggunakan bahasa kita, bahasa Singapura, kalau kita gunakan bahasa yang agak pasar atau sebagainya kan, yang kita lihat humor, bagi orang lain tak humorous kan. Dan tak apa, tak begitu kelakar dan sebagainya. Jadi kerana itu juga, soalan-soalan diberikan pun harus berpatutan dan emosi pun harus kurangkan. Kadang-kadang kita menggunakan emosi sebagainya kan. Jadi daripada itu kita akan cuba kurangkan. Jadi masa yang kita akan ambil mungkin dalam sebulan atau lebih. Kalau perlu lebih, kita akan panjangkan. Kalau kita lihat sebulan mencukupi, alhamdulillah. Jadi ala kulli hal, kita katakan kita akan cuba mulakan. Cuma saya nak bincangkan sikit. Kita nak bagaimanakah, kita nak ringankan ke, atau kita nak seperti biasa, atau kita perkukuhkan lagi dengan pembahasan yang lebih kita kata perinci daripada sudut bahagian apa, mustalahat hadis dan sebagainya. Saya nak minta membincang sikit, adakah sesiapa ingin memberikan pandangan? Boleh. Kerana kalau kita pergi pada pembelajaran matan dan juga masalah khilaf yang ada, masalah fikirnya, masalah kita masukkan pelbagai masalah, kita kata seperti mana kita lakukan, kita boleh lakukannya. Dan tapi kalau kita tambahkan dengan, kerana kalau kita nak belajar rijal pun, kita boleh keluarkan rijal seperti mana yang dilakukan oleh Ustaz Murad misalnya, kelakas mereka yang dah hadir. Tapi kita katakan ni pelajaran subuh salam ni nak cepat sebenarnya. Jadi saya fikir tadi kita gunakan cara demikian. Ala kulli hal, saya nak minta pandangan daripada ikhwah, apa yang mereka rasa lebih diinginkan dan inginkan maklumat-maklumat yang tertentu. Boleh? Pandangan? Fadal. Saya rasa lebih pada matan. Lebih matan. Lebih pada matan. Baik, kalau lebih rumatan kita akan dapatkan faedah-faedah. Kerana saya kalau nak kita boleh datang ke masalah ini daripada sudut fikihnya lebih ke, atau kita katakan daripada sudut kerana fikihnya lebih, awak akan lihat di setiap akwal saya akan sebutkan dengan dia punya hujah-hujah mereka. Tapi nanti kadang ada yang tak dapat ikut. Misalnya kalau dia dah berat, dia dah terlampau terperinci, nanti akan kita hairan yang mana satu yang basic, yang boleh faham. Pasal saya pun tengah fikirkan demikian juga, kerana kadar kita nak siarkan ni, mungkin orang-orang yang ikutinya juga lebih kita inginkan orang awam lah. Jadi di situ dapat faedah. Jadi lebih pada faedah dan apa, matan dan faedah. Kalau rijal, takut orang nanti pun rijal kan. Memang kita lihat talabatul ilm memang baik kita tingkatkan lah rijal ni. Kemudian adakah disiarkan hadis apa 10 salam ini ataupun sama sekali kita masukkan usul fikih ni? Fikih berat. Jadi kalau begitu kita akan ada masa kita berhenti, kita cut off dia punya transmission lah kita kata. Supaya apa? Supaya tak termasuk juga kita, kalau kita masuk usul fikih, mereka ikut serta. Pasal tujuan, kerana tujuannya adalah supaya tak mereka masuk pertengahan jalan ni akan mengelirukan. Dan begitu, tetapi dalam masalah subuh salam ni insya-Allah tak ada masalah kalau kita gunakan uslub yang agak mudah. Dan kita tumpukan pada ini, tapi saya akan sebutkan khilafnya dengan tidak mendatangkan perincian nama-nama yang begitu. Prinsiplah pecah-pecahannya. Kalau pecah-pecahan akan tambah nanti kekeliruan. InsyaAllah kita akan cuba seberdaya. Cuma kita akan tarjihkan juga. Tetap akan tarjihkan. Sebagaimana yang yang lebih tepat kepada sunnah ataupun kepada apa yang dikatakan oleh ulama masyayikh kita. Ala kulihat, kita mulakan. Bab anjuran bersikap khusyuk dalam solat. Jadi saya rebus balik sebentar tadi. Kita harap nanti kalau dalam kelas kita mulakan dengan pembahasan yang tertumpu kepada matan, fahmul matan, fiqhul hadis itu sendiri, kefahaman terhadap hadis itu sendiri. Kemudian kita daripada sudut periwayatan, ilmu riwayahnya, kita akan berpada kepada apa yang ada dalam kitab. Dan tambahan sedikit kalau ada penjelasan yang perlu didatangkan, kerana ada istilah-istilah yang didatangkan oleh muallif penulis yang kita lihat dia adalah istilah-istilah mustalah hadis. Jadi itu memang kita terpaksa kita terangkan, mesti terangkan. Tapi kalaulah lebihan daripadanya, misalnya khilaf-khilaf antara muhadisin dan sebagainya beberapa yang lain, insya-Allah kita kurangkan. Dan begitu juga kita akan datangkan dalam persoalan ini pada akhir kelas tersebut. Dengannya insyaAllah kita akan cuba sesiapa yang mendengar tak kelirulah. Ini masalah apa dia cakap ni sekarang, soalan yang ini ke atau dalam kelas, dalam daftar sebagainya. Jadi kita akan cuba ikutkan demikian insyaAllah. Kita sampai pada anjuran ataupun bab khusyuk sebenarnya. Kalau kita lihat bab al-hasu, babul hasi ala al-khusyu'i fi salati, bab anjuran bersikap khusyuk dalam solat. Jadi kita katakan bahawa khusyuk dalam solat, sebahagian ulama memasukkannya ke dalam syurut solat. Kenapakah demikian? Kerana Kalau tanpa khusyuk, tidak sah solatnya. Tapi khusyuk macam mana? Di sinilah datangnya khilaf ulama' berkaitan dengan kadar minima khusyuk tersebut. Tetapi kita katakan, apakah dimaksudkan dengan khusyuk dahulu? Kita pergi pada kitab dahulu, sebenarnya kita akan tambahkannya. Dalam Al-Qamus dijelaskan bahawa arti khusyuk ialah khudu', tunduk. Atau hampir seperti itu. Kerana kata tunduk berkenaan dengan perbuatan badan, sedangkan kata khusyuk berkenaan dengan suara, pandangan, ketenangan dan perasaan rendah. Dalam syarah dijelaskan bahawa khudu' tunduk kadang berasal dari dalam hati dan kadang berasal dari badan. Seperti tunduk dalam ketenangan, Fakhrur Razi mengatakan bahawa keduanya harus diperhatikan, demikian disebutkan dalam tafsirnya. Di antara ungkapan yang menunjukkan bahawa khusyuk berasal di dalam hati ialah hadis Ali radhiyallahu an, kekhusyukan atau kekhusyuan adalah di dalam hati. Kita gunakan bahasa Melayu kita ialah kekhusyukan, kerana dia dah tukarkan K, Ain kepada K. Tak ada masalah kekhusyuan ke kekhusyukan, sama maknanya. Menurut saya, di antara hal yang mendukung pendapat itu ialah hadis yang berbunyi, jika hati orang ini khusyuk, pastilah anggota badannya akan khusyuk. Ini akan khusyuk pula, ini tenang pula. Ini adalah perkataan ataupun kata-kata daripada, kalau yang ini sebagian ulama menukilkannya daripada tak salah saya, Sa'id bin Musayyib. Dia mengatakan, jika hati orang ini khusyuk, pastilah anggota badannya akan khusyuk. Ini tenang pula. Juga disebut dalam doa memohon perlindungan, saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian para ulama berbeza pendapat mengenai hukumnya dalam solat, namun jumhur ulama mengatakan bahawa ia tidak wajib. Al-Ghazali telah menjelaskan dengan panjang lebar dalam Ihya' Ulumuddin dan menyebutkan dalil-dalil yang mewajibkannya. Kemudian An-Nawawi mengklaim para ulama telah berijma' bahawa ia tidak wajib. Jadi ala kulli hal, kita katakan bahawa adakah benar dia tidak wajib atau dia adalah wajib, maka kita akan lihat daripada dalil-dalil yang kita datangkan. Sebab itu kita katakan dari sudut ini, sebahagian memasukkan kalau dah wajib, kalau tak adanya, maka tak sah solatnya, maka masuk syarat. Kena syarat, kalau tak adanya, tak ada solat. Jadi kita kata bahawa sebahagian memasukkannya dalamnya. Sebahagian tidak, kerana dia tidak wajib, maka tidaklah membatalkan solat. Kalau tak adanya, tak ada masalah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa masalah-masalah yang dikhilafkan. Jadi kalau kita lihat bersuruh ini, kita lihat kepada khusyuk ni, adakah dia perbuatan hati, perbuatan anggota badan dan pertuturan. Dari sini kita lihat ulama' telah berbeza pendapat. Ada melihat khusyuk ni lah hati saja. Mereka kalau ini banyak dalil-dalil lain lah, yang seperti misalnya larangan Umar radhiyallahu anhu terhadap orang yang tundukkan apa kepalanya, bahkan sampai ada gurung yang tundukkan kepalanya dilempang, disepak oleh Umar radhiyallahu anhu kerana dikata bahawa khusyuknya dalam hati, adalah daripada hati. Tapi ala kulihat kita katakan bahawa khusyuk yang kalau kita gabungkan kata-kata ulama ini, kita dapati bahawa khusyuk itu adalah amalan hati juga. Begitu juga berkaitan dengan amalan anggota badan. Kerana khusyuk yang lahir daripada hati yang tenang akan melahirkan juga amalan anggota badan yang tenang. Kerana kita tahu bahawa iman ini begitu. Iman yang kuat, iman dalam hati, akan melahirkan amalan-amalan yang mentaati Allah Ta'ala. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kedua-duanya ada kaitan sebenarnya. Jadi lafaz, saya dapat dengan lafaznya. Kita kalau kata tadi bahawa jika hati orang ini khusyuk, pastilah anggota badannya akan khusyuk, tenang pula. Dalam lafaz Arabnya pula kita katakan, law khashi'a qalbun qalbu hadha la khashi'at jawarihuhu. Jadi dia kata kalaulah, dah lebih terjemahan yang lebih tepat lagi adalah lebih kurang lah, boleh kita dah tepat dah kita kata. Jika hati orang ini khusyuk, pastilah anggota badannya akan khusyuk, tenang pula. Jadi kita kata maksudnya demikian menunjukkan kepada kita khusyuk dalam solat ini bukan saja daripada sudut hati tetapi anggota badannya, perbuatannya. Kalaulah misalnya kita nampak dia kata dia khusyuk solatnya, setiap kali dia janggut dia betulkan, bajunya dia betulkan, kemudian dia kutrahnya, misalnya kalau pakai kutrah dia betulkan, luruskan dan sebagainya. Jadi kita kata ini menunjukkan hati yang tidak khusyuk kerana perbuatannya, perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan tidak ada kekhusyukan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa khusyuk ni perlu kita mengambil daripada skop yang lebih lebih umum lagi. Ibn Al-Qayyim mengatakan, ketahuilah bahawa peningkatan ataupun ketumbuhan khusyuk ini berlaku apabila seseorang itu dapat menjauhkan, memastikan, mengawas dirinya daripada berlakunya kesilapan-kesilapan nafsunya dan amalannya. Mana jiwanya, dorongan jiwanya dan amalannya. Jadi kalaulah tak nampak, kalau orang itu tak dapat mengawal daripada mendapatkan perkara-perkara yang menyebabkan dia tergelincir amalannya dan hatinya, maka sudah tentulah dia tidak dapat berlaku khusyuk. Jadi kalau kita lihat pasal ini menunjukkan bahawa khusyuk ini penting kita pastikan bukan sahaja dakwaan tetapi dan juga bukan juga buat-buatan, kerana apa? Kalau kita buatkan, lahirkan sahaja perbuatan yang khusyuk, hati tak khusyuk, tidak dikira khusyuk. Ataupun kita kata hati itu dah khusyuk tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kekhusyukan, kita kata pula lagi khusyuk. Sebagai ulama mengatakan pula, khusyuk dalam solat adalah ruh kepadanya dan akan menambahkan pula pahala solat tersebut dan akan berkurangan pahala tersebut sebagaimana akal itu lari daripada kekhusyukannya. Maksudnya orang yang solat itu dalam keadaan akalnya tidak khusyuknya, tidak khusyuk, mana tidak tertumpu pada solatnya, maka disitulah kita katakan dia akan berkurangan pahala yang dia akan dapati. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa khusyuk dalam solat ini adalah pujian, adalah satu kebaikan. Di mana dalam ayat yang banyak Allah telah menerangkan bahawa dalam ayat ini, sebagai contoh dalam surah Al-Mu'minun dan sebagainya, Allah telah menerangkan qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang-orang yang beriman yang mana mereka dalam solat mereka ini dalam keadaan khusyuk. Dan dapat celaan pula. Wailul lil musallin alladhina hum fi salatihim sahun. Jadi kita celakalah ataupun neraka wailah bagi orang yang bersolat. Kenapa solat ada dapat neraka wail? Tapi di situ dia terangkan kenapa. Alladhina hum fi salatihim, dan yang mereka yang dalam solatnya ini sahun, lalai. Tidak tertumpu pada solatnya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa apabila ada perintah, kemudian kita lihat puji-pujian dan juga ada celaan bagi yang tak khusyuk pula, di situ menunjukkan bahawa khusyuk ini adalah satu perkara yang wajib. Bahkan Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dalam keadaan qunut. Qunut maksudnya adalah khusyuk. Kerana qunut ialah tulul qiyam, diri yang panjangan, dan tak akan dapat orang berdiri dengan panjang kalau hatinya tidak khusyuk dan badannya tidak membawanya kepada perlakuan itu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa khusyuk ini adalah satu tuntutan. Tapi apakah kadar minima? Ini kata-kata ulama juga mengatakan bahawa khusyuk adalah wajib. Yang ada Syekh Utsaimin melihat wajib. Tapi bedas kadar minima khusyuk itu macam mana? Bila seorang itu kita katakan dah tak khusyuk langsung. Jadi bila kalau seorang itu tak khusyuk langsung, maka tak salah solatnya. Tapi kalau seseorang itu ada kadar minima daripada khusyukan, sah solatnya. Sebab itu dalam banyak dalil yang di antaranya yang dalil yang masyhur, kita lihat ada orang yang solat dapat satu per tiga daripada solat, satu setengah daripada solat dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa dia dapat pahala berkadar dengan keadaan solatnya itu sendiri. 6. Dalam satu hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma'akila minha man ma'akula minha wa anna al-musalli qad yusalli salata fala yaktub laha minha illa sudusaha wa illa ushraha." Dan hadis yang ini kita lihat tidaklah bagi seorang hamba itu daripada solatnya melainkan apa yang dia memahami atau dia mentaakulkannya. Bahasa Melayu dah gunakan taakul kan. kalimah ta'akulkan. Jadi kalau kita lihat, dan tidak sesungguhnya seorang musalli atau seorang yang melakukan solat itu tidaklah melakukan solat melainkan dituliskan baginya fala yaktu lahu, tidak dituliskan baginya melainkan hanyalah 1/6 daripadanya, 1/10 daripadanya. Maksudnya khusyuknya makin berkurangan. Jadi apabila dia makin khusyuk terhadap solatnya, barulah keluarnya dengan keadaan yang sempurna solat. Semakin berkurangan khusyuknya, makin dapat kurang 1/6 hatta sehingga dapat 1/10 saja. Jadi menunjukkan bahawa solat itu perlulah dalam keadaan khusyuk. Jadi kalau kita lihat orang yang khusyuk, benar-benar khusyuk ialah solatnya daripada awal sampai habis khusyuk. Orang yang dinamakan sebagai sahin, alladzina hum fi salatihim sahun, ialah daripada awal solatnya sampai akhir solatnya sahun. Tapi kalaulah ada orang pula di antaranya, solatnya dalam pertama khusyuk, pertengahan sahi, tengah lagi lepas tu rakaat kedua begitu juga, rakaat ketiga, macam mana kita kata? Di sini kita katakan bahawa dia masih ada kadar minima, atau kita kata masih ada kadar khusyuknya. Sah solatnya. Solatnya sah. Nah, jadi dengan itu kita kata, sebab tu di antara perkara yang menyebabkan seorang itu tidaklah solat dalam keadaan mabuk, kenapa? Kerana tak ada khusyuk terus. Takkan dapat kehusyukan. Sebab tu Allah Ta'ala melarang mereka daripada mendekati solat kadang-kadang dalam keadaan mereka mabuk. Jadi ada sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita seseorang itu mendapat kekhusyukan. Kitab yang telah dikarang berkenaan dengan sebab-sebab mendapat khusyuk dalam solat. Saya ada satu kitab yang saya baca yang agak baik, ditulis oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Sebagian ikhwah dia bila dengar nama Ustaz Muhammad Salih Al-Munajjid je, dia datang misalnya dia punya sifat mentajrih misalnya. Kita tu salah. Pertama sekali, awak tak boleh mentajrih seseorang melainkan telah melihat kitab-kitabnya, telah membaca kitab-kitabnya dan telah mengetahui bahawa dia beliau adalah seorang daripada murid Syekh Muhammad Al-Uthaymin, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, dan juga murid kepada Syekh bin Bas rahimahullah. Dan beliau adalah ada satu mauqi' atau satu laman yang baik, Islam Question and Answers, yang kita Islam Q&A. Itu satu-satunya laman yang baik dan dapat diambil faedah daripada yang banyak, dengan cara yang banyak yang baik. Dan beliau adalah salah seorang daripada kita katakan duat yang sangat gigih. Begitu juga dalam syarah-syarah dia, beliau adalah salah seorang daripada kita kata da'i yang agak berjaya. Dan kita katakan bahawa dia ada kitab satu, 33 sebab khusyuk dalam solat, yang mendatangkan khusyuk dalam solat. Dia ada satu kitab yang kita boleh rujuk bagaimanakah kita dapat mengkhusyukkan solat kita. Di antara yang boleh disebutkan, yang disebutkan oleh Syekh Bassam rahimahullah adalah sebab-sebab. Pertama adalah kita menghadirkan hati dalam solat supaya kita khusyuk. Di antaranya kita katakan kita banyakkan isti'adzah daripada gangguan syaitan. Pada permulaan kita nak solat, tengahan, dalam melakukan solat sehingga akhir. Itu kenapa dalam solat? Kalaulah misalnya syaitan mengganggu kita dalam solat juga, kita boleh isti'adzah juga daripada syaitan. Kemudian kita lihat kita bertadabur di atas bacaan. Kita baca Quran yang dalamnya ayat-ayat yang mengandungi makna-makna yang mendalam, pengajaran, peringatan dan sebagainya, maka perlulah kita bertadaburkannya. Jadi dengan kita dalam keadaan kita membaca Quran, kita bertadabur, insya-Allah dapatkan kekhusyukan. Begitu juga dengan zikir-zikir, kita bertadabur akan lafaz-lafaz yang kita bacakan. Allahu akbar, subhanallah, misalnya kita baca subhana rabbil azim, atau kita bacakan zikir-zikir rabbighfirli warhamni atau sebagainya. Maka semua lafaz-lafaz ini membawa makna sebenarnya, yang mana kalau kita tadaburkan maknanya, sudah tentulah kita akan dapatkan kekhusyukan. Lafaz takbir saja kita lihat cukup untuk menggerunkan, atau bagi mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan makhluk-makhluk yang besar-besar yang dimiliki, yang Allah ciptakan, sudah tentu apabila kita katakan Allahu Akbar, kita akan lebih mengagungkan Allah. Begitu juga kita katakan bahawa menghadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Taala, bahawa kita sedang memunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala sekarang ini. Kita sedang berhadapan dengannya. Kita kalau berhadapan dengan raja, kita tidak akan melakukan melainkan kita tumpukan kepada perbualan kita dengan raja. Maka kalau kita sedang bersolat, kita sedang bermunajat kepada Allah. Kita sedang meminta kepada Allah, kita sedang memuji kepada Allah. Dan dalam hadis yang banyak menerangkan bahawa Allah Subhanahu taala selalu akan berada di hadapan seorang yang melakukan solat selagi dia tidak berpaling. Selagi dia tidak berpaling dan sebagainya. Jadi ini kita katakan penting kita hadirkan hati kita ni bahawa kita hendakkan kekhusyukan. Saya datang ini kerana nak datang mukadimah ni supaya kita terus masuk nanti hadis tu kita dah dapat mengetahui beberapa perkara yang penting. Kemudian kita lihat di antaranya adalah juga kita menyedarkan diri kita dan kita mengakui akan kelemahan diri kita. Kekerdilan kita, kekurangan kita. Di mana apabila kita membaca, kita solat, kita meminta hajat kita. Sebagaimana kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita benar-benar merasakannya. Sebab itu Allah perintahkan kita minta pertolongan di dalamnya, solat itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hammahu al-amr fazi'a ila salat." Kalau ada yang merunsingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu, dia akan pergi bergegas kepada solat. Dan solat inilah penyelesai masalah. Solat inilah yang akan menyebabkan orang hamba-hamba Allah ini sentiasa ada hubungan dan mengukuhkan hubungannya dengan Allah, meyakini bahawa yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukannya, wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah bantuan dengan apa? Dengan kesabaran dan solat. Dan ini sesungguhnya ianya adalah sangat berat melainkan hanya kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi menunjukkan kita dalam melakukan solat ni, kita mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu taala dengan sebenar, kerana itulah dengan perasaan itulah yang akan menjadikan kita khusyuk. Allahu akbar misalnya. Kita memuji Allah taala alhamdulillahi rabbil alamin. Kita istihdarkan rububiyyatillah taala bukan ke atas kita saja, rububiyyatillah taala ke atas alam sejagat. Dan kita hadirkan alhamdulillah bahawa kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, bahawa sesungguhnya yang layak disembah, yang layak diberi pujian hanyalah Allah. Jadi dalam terkandung dalam surah Fatihah saja kita istihdarkan, kita menghadirkan diri kita ketiga-tiga jenis ketauhidan kita kepada Allah taala. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim ar-rahman ar-rahim. Kita ada bahawa dalam ayat tersebut memuji nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi dengan itu menunjukkan, sebab itu ulama mengatakan Al-Quran ini tidak datangkan melainkan daripada message yang utama, tauhid. Dalamnya semua kalau kita lihat daripada awal surah Fatihah sampai surah An-Nas, kita lihat kita boleh keluarkan tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma dan sifat. Surah Fatihah ini kita dapat, surah akhir kita ambil pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, dah tauhid tauhid asma dan sifat. Qul a'udhu bi rabbin nas, katakanlah a'udhu bi rabbin nas, kita tak minta perlindungan melainkan hanyalah kepada Allah. Dan kita tahu yang kenapa kita minta pertolongan tidak kita minta kepada selain Allah, kerana kita tahu yang mempunyai rububiyah adalah Allah SWT. Yang mempunyai rububiyah ke atas manusia adalah Allah, menciptakannya, memilikinya, mentadbirnya adalah manusia. Bahawa adalah Allah, maknum ciptakan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita menghadirkan rububiyyatillah ta'ala terhadap manusia itu sendiri. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, malik, pemilik, raja. Jadi rububiyyatillah ta'ala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga dengan dan sifat-sifatnya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu malikin nas, ilahin nas, uluhiyah kepada Allah taala. Ilah yang disembah oleh manusia. Bukan saja manusia, kita tahu keseluruhan hamba-hambanya. Jadi dengan itu menunjukkan istihdar kita dalam solat itu sendiri menghasilkan khusyukan. Jadi kalau kita lihat daripada sudut bacaan Quran kita saja dalam solat, dah khusyukkan kita sebenarnya. Dan kalau kita benar-benar, kalau kita tahu bahawa Allah SWT memiliki malaikat yang begitu hebat besar, yang antara jarak perjalanan antara telinga ke bahunya 500 tahun perjalanan, kita dapat dapat merasakan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala bila kita mengucapkan Allahu Akbar, bahawa Allah Maha Besar daripada makhluk-makhluknya yang telah diciptakan ini. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang layak kita pertundukkan, khusyukkan hati kita dan anggota badan kita dalam salat. Jadi kalau kita lihat dari sudut ini, kita dapati bahawa kebaikan ataupun kekhusyukan ini kita akan dapat dengan kita melaksanakan beberapa perkara, menghadirkan diri kita, memperbaiki niat kita, melakukan amalan-amalan yang sebelum salat, kemudian lepas itu selepas salat, mana amalan sebelum lagi azan dah siapkan diri kita untuk pergi ke masjid, dalam dah mengharapkan pahala daripada Allah SWT untuk perjalanan ke masjid, maka dengan itu banyak kita lihat kelebihan-kelebihan yang kita akan dapati, menyebabkan kita lihat solat kita akan lebih bermutu kalau kita datang dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan kita tidak lakukan solat sunat rawatibnya, dalam keadaan kita lakukan solat-solat yang lain yang mana kita dapat menambahkan kekhusyukan dalam solat. Dan dengan itu kita kata, tak masuklah kita dalam solat, melainkan dalam keadaan kita dah, fikiran kita dah tenang. Ha. Sebab itu tidaklah kita masuk solat dalam keadaan lapar, kelaparan, dalam keadaan nak buang hajat, dalam keadaan nak buang angin, dan macam-macam kita lihat, tidak kita. Ada perkara yang nak buat misalnya, kita tak buat. Jadi kita kata selesaikan urusan-urusan tersebut. Tapi jangan kerana nak urusan selesaikan urusan-urusan tersebut kita beri alasan tak solat berjemaah di masjid dan sebagainya. Ha, ini kita kata di antara perkara yang kita boleh. Dan dengan itu juga menunjukkan solat dengan berjemaah ni akan melahirkan juga kekhusyukan. Ha, dan juga kalaulah tak khusyuk macam mana pun kita akan dapat manfaat daripada orang-orang yang khusyuk juga. Ha, kenapa? Kerana solat-solat yang berjemaah ni kita lihat, solat yang kita lakukan dalam keadaan berjemaah dengan lebih besar lagi jemaahnya adalah lebih mensucikan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa salatul rajul, solat seseorang dengan seseorang itu adalah lebih baik dari seorang di rumahnya, lebih suci menyucikan daripada solatnya di rumah. Dan solat tiga orang itu lebih suci daripada solat dua orang. Dan menunjukkan semakin ramainya orang ahli masjid, maksudnya ahli jemaah yang solat berjemaah, semakin lebih menyucikan diri kita. Semakin mendapatkan kita pahala. Dengan itu perlulah kita sentiasa bergegas untuk mendapatkan kebaikan ini. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam masalah ini ulama telah berbeza pendapat berkaitan dengan adakah sahih solat yang dilakukan tanpa khusyuk atau tidak. Telah dikhilafkan ulama. Begitu juga akan dapat tak pahala solat yang tidak ada kekhusyukan dalamnya. Jadi dalam masalah ini telah didatangkan khilaf, beberapa khilaf ulama. Di antara yang mengatakan tak wajib, maka mereka kata sahlah solatnya dan dapatlah pahalanya juga, tapi kadarnya berkurangan. Tapi kita katakan yang mengatakan demikian melihat bahawa dia tidak wajib. Tapi yang mengatakan wajib melihat bahawa semakin kurangnya khusyuk berkadar kadar khusyukannya. Baik, Allah Taala. Kita mulakan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. Kita cekak pinggang dia kata. Solat cekak pinggang. Kalau marah orang cekak pinggang. Kalau nak gaduh cekak pinggang. Tapi kalau nak solat, jangan cekak pinggang. Kerana cara ataupun gaya tersebut memang tak layak untuk kita menghadapkan diri kepada raja pun. Tak layak apatah lagi kepada raja segala raja. Ha. Jumpa raja Sultan Agong misalnya. Ha. Tak kena halau. Tak kena campak daripada istana. Pasti kena campak. Dan kita kata ini, kita katakan bahawa sebab saya kena kurangkan. Saya rasa kita kata, ha. Kita macam boleh. Boleh eh? Okey boleh. Tapi alakulah kita nak cuba ini kan. Alakulah kita katakan bahawa penting khusyuk dalam solat ni. Kalau kita solat dalam keadaan seperti mana yang dileterangkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang lelaki mengerjakan solat dengan bercekak pinggang lah, bukan berkacak pinggang. Berkacak pinggang bahasa dia. Bukan bercekak pinggang. Cekak ni macam gini kan. Jadi dia cekak. Muttafaqun alaih dan lafaz dari Muslim. Artinya iaitu seorang meletakkan tangannya pada pinggangnya. larangan. Kerana dia menafikan kekhusyukan juga. Kerana sifat itu akan melahirkan perasaan emosi yang lain. Perasaan emosi yang berlainan daripada perasaan yang dituntut dalam solat. Solat dalam keadaan itu, kita sebab itu kita lihat, kita letakkan, dakapkan dada kita, apa, tangan kita di atas dada kita. Ha, ataupun pada khilaf yang ada. Tapi jangan di bawah pusat lah, kerana bawah pusat dah hadisnya dhaif. Dan tetapi ada orang pula lihat bahawa di bawah pusat lebih khusyuk. Kita tidak. Kerana dia akan menyebabkan kita terlampau merendahkan kepala kita sebagainya. Jadi kita katakan sebenarnya tidaklah demikian. Tapi kalaulah tidaklah menyebabkan solatnya tidak sah dan sebagainya. Ini kita kena faham bahawa itu masalah khilaf aulawiyah. Khilaf priority, keutamaan. Nah, kalau demikian kita katakan bahawa kadar ataupun keadaan orang yang bercekap pinggang tidak akan dapat emosi ataupun dalam keadaan yang diperlukan bersikapnya seseorang yang menghadapkan munajat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berlakunya cekap pinggang ini apabila dalam keadaan orang marah, dalam keadaan orang hendak melepaskan geramnya atau hendak membuat orang takut, misalnya mengancam orang sebagainya. Maka tapi mengancam orang selalu perempuan yang buat . Okay. Tapi kita katakan bahawa berlaku dengan perasaan yang kita kata tidak sesuai untuk dilakukan untuk orang yang anda lakukan solat. Ha? Kalau kita lihat orang yang solat, mungkin ada sebab tu dilarang. Okey, makan berlaku. Kerana orang kalau boleh dah boleh letakkan tangannya di bawah, menunjukkan apa? Bahawa apabila dia bergerak-gerakkan tangannya, mungkin pada ketika dia cekap dengan ada penat tu, pinggang sakit sebagainya. Boleh berlaku demikian kan? Jadi kita ada boleh berlaku. Tapi larangan ini menekankan lagi, jangan buat. Walaupun mungkin yang nak dilihat bagi orang yang menganggap bahawa sunnahnya adalah meletakkan tangan di atas dadanya adalah sunnah, maka dengan itu tidaklah dia menyebabkan tangan ini berjalan dengan tidak ada faedahnya. Tapi kalaulah dia menganggap bahawa sunnahnya adalah di sebelah badannya, sebagaimana pandangan Malikiyah misalnya, mazhab Malikiyah, kita katakan bahawa mazhab Malikiyah bukan, ada lagi kita lihat yang serupa dengan ini, itu mazhab Ja'fariyah, jangan ikut terus. Kita kata batil. Kenapa? Kerana dia bukan berdasarkan kepada dalil dan juga tidak berdasarkan kepada ulama yang mu'tabar. Ijtihad mereka. Waalaikumsalam. Tapi kita katakan bahawa dalam apa keadaannya solatnya masih sah. Tapi kenapakah kita lihat bahawa tangan tu lebih baik di atas dada? Kerana pertama di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ma'asyaral anbiya nu'mar an nada'a aymanana 'ala aysarana fi sadr 'inda kulli qiyam fi shalah." Bahawa kami para anbiya telah diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami ke atas tangan kiri kami, di atas dada kami pada setiap berdiri dalam solat. Jadi menunjukkan di sini bahawa meletakkan itu adalah suruhan kepada para anbiya, para rasul dan nabi. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa inilah yang seyogianya dilakukan. Tapi kalau seorang itu melihat kerana sebab-sebab tertentu, sebagaimana sebahagian yang nampak bahawa Imam Malik melakukannya, maka mereka mengkaedahkan dalam mazhab mereka bahawa ini adalah amalan yang disunatkan di atas perbuatan imam mereka. Sebagian ulama mengatakan bahawa perbuatan Imam Malik itu adalah disebabkan beliau telah diazab sehinggalah tangannya sakit, terpaksalah tangannya diletakkan bawah. Walau macam mana pun kita lihat Imam Malik telah meriwayatkan dalam muwatta'nya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan di atas dadanya. Jadi cukuplah kita katakan hadis riwayat Imam Malik sendiri menunjukkan bahawa sunatnya adalah dia meletakkan di atas dada. Baik, ala kulli hal kita katakan bahawa jangan. Bahwasanya Rasulullah SAW ungkapan ini dalam ungkapan berita daripada Abu Hurairah, dan beliau tidak menyebutkan ucapan Rasulullah SAW saat itu. Namun hukumnya tetap marfu' melarang orang lelaki mengerjakan solat dengan bercekak pinggang. Demikian pula hanya dengan wanita. Ibnu Hajar menjelaskan maksud hadis ini, yakni seseorang meletakkan tangan pada pinggangnya, baik tangan tersebut tangan kanan maupun tangan kiri atau bahkan kedua-duanya. Jadi ada orang cekap pinggang satu tangan, ada satu kiri. Tapi kita kata kalau kanan kiri selalunya salah satu mungkin bukan kerana dia ini, kerana sakit pinggang ke sebagainya kan. Itu pun elakkanlah kerana dia dalam solat. Akan tetapi penjelasan ini bertentangan dengan apa dimaksudkan oleh Al-Qamus mengenai hadis Al-Mukhasirin, orang-orang yang mendirikan solat malam. Pada wajah-wajah mereka terdapat cahaya. Al-Mukhasirun artinya orang-orang yang mendirikan solat malam. Jika mereka merasa lelah, mereka meletakkan tangan pada pinggang mereka. Namun saya tidak mendapati takhrij hadis ini. Seandainya hadis tersebut sahih, maka jalan untuk mengkompromikan kedua hadis tersebut ialah sebagai berikut. Iaitu meletakkan tangan pada pinggang tersebut dilarang jika tidak didorong oleh rasa lelah, sebagaimana yang terdapat dalam tafsir hadis tersebut. Hanya saja tafsir ini bertentangan dengan penjelasan An-Nihaya, iaitu bahawa yang dimaksudkan dalam hadis kedua ini adalah mereka itu ialah orang-orang yang telah beramal soleh dan mereka bersandarkan kepada amal soleh tersebut. Disebutkan Al-Qamus Al-Khasirah artinya syakil, artinya asyakilah, pinggang atau pinggul. Makna yang telah disebutkan oleh Ibn Hajar adalah makna yang banyak dipakai oleh banyak orang. Ada juga orang mengatakan bahawa arti Al-Khasirah ialah tongkat untuk bertelekan kepadanya. Ini untuk tekankan atau untuk bersandar kepadanya. Ada juga yang mengatakan bahawa artinya ialah jika seorang meningkat satu surat Al-Quran, surah Al-Quran dengan cara membaca satu atau dua ayat dari akhir surah tersebut. Ada juga pendapat mengatakan bahawa maksudnya ialah orang-orang meningkat solatnya dengan cara mempercepatkan berdiri, rukuk, sujud dan hal-hal yang lain. Hikmah dari larangan ini disebutkan dalam hadis yang berikut yang akan disebutkan ini. Jadi poin yang diterangkan, ada perbezaan pendapat ulama berkaitan dengan khasirah, bukan arti dasar asalnya. Maknanya ada disebabkan akibatnya. Maknanya kalau orang dah lakukan ini mungkin kerana sebab apa? Sebab sakit pinggangnya, solat malam berterusan dan sebagainya. Jadi kita kata dia adalah daripada tafsiran-tafsiran yang kita katakan hasil daripada makna yang literal yang didatangkan. Nah. Jadi kalau kita lihat, larangan ini adalah larangan untuk kita, seseorang yang melakukan solat, meletakkan tangannya di atas pinggungnya atau pinggangnya. Hikmah daripadanya adalah, pertama sekali, di antaranya yang dikatakan oleh Imam oleh Syekh Al-Basam mengatakan, dia adalah supaya jauhkan daripada mencontohi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dalam sebahagian ibadahnya, mereka lakukan demikian. Kadang kita nampak mereka bercakap pinggang. Kalau yang diri kadang-kadang dekat tembok tu kan, kita nampak sebagian bergerak. Dan itu juga ada larangan yang bagaimana kita lihat sekarang ini, ramai orang kalau berzikir, lebih-lebih kalau berzikir lepas solat, kadang dia gerakkan badan dia seperti orang-orang Yahudi juga. Kita jangan. Berhayun-hayunkan badan mereka kan. Tamayul bahasa Arab. Tamayul maknanya tamayul bahasa Arabnya. Dia kan kalau cakap sebelah. Dia tak boleh bertamayul, belum lagi masuk dalam Dewan. Ini kita kurangkan juga. Tapi ala kelihatan, maknanya orang tu dia apa menghayun-hayunkan badannya. Jadi kita kata tidak boleh. Ada larangan juga daripada perbuatan sahabat yang menunjukkan baca Quran, ada orang baca Quran buat demikian. Jadi dapat teguran. Di antaranya teguran Abu Bakar radhiyallahu an kepada sahabat. Ini pun ada dia punya asarnya. Jadi ala kuliah kita katakan penting dalam kita hindarkan satu perbuatan yang ada sima atau simah mana apa, dia ada ciri-ciri perbuatan orang-orang yang bukan daripada agama Islam, kita elakkan. Tashabbuh kepada golongan kufar ini tidak dibenarkan. Tashabbuh. Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontohi atau menyerupai sesuatu kaum, maka dia bersama ni. Jadi dengan itu kita tidak bertasyabuh. Dilarang kita bertasyabuh kepada kufar, dilarang kita bertasyabuh kepada golongan-golongan yang tersasar misalnya dari jalan Allah Ta'ala yang benar. Begitu juga dilarang kita bertasyabuh kepada binatang. Sebab itu kita lihat dalam banyak larangan-larangan, Allah Ta'ala melarang kita daripada bertasyabuh. Misalnya suara teriak sekuat-kuat hati, kita dilarang. Allah Ta'ala melarang kita daripada meninggikan suara seperti itu. Kerana Allah katakan, inna ankaral aswati la sautul hamir. Kerana seburuk-buruk apa-apa suara itulah suara keldai, dia kata. Keldai, kalau siapa pernah jumpa keldai, Kita lihat tengah-tengah jalan kan ada terpukik gitu kan. Kita pun terperanjat sebagainya. Itu kita katakan ni, kalau kat Malaysia ada kedai lagi, kedai tak? Tak ada. Kalau saya pernah kepada negeri-negeri ni, kalau jumpa kedai ni, kita nampak ni. Kadang-kadang tengah-tengah jalan dia buat hal terpukik sebagainya. Dan kadang kita lihat, begitu juga kita dilarang untuk melakukan seperti mana orang-orang, seperti mana binatang-binatang yang lain. Seperti dah hadiah orang buruk siku, ambil balik, minta balik sebagainya. Itu Nabi larang kerana dia lebih serupakan seperti anjing yang mendatangi kepada muntahannya, makan balik muntahannya. Begitu juga kita dilarang untuk misalnya bertasyabuh dengan binatang-binatang yang lain. Solat kita janganlah mengikut seperti binatang yang seperti apa burung gagak yang mematuk makanan sebagainya. Begitu juga janganlah sujud sujud dalam keadaan kita sepertinya anjing yang berikak ataupun meletakkan tangan di situlah dalam dia berehat, di tangan di depan dia sandarkan semua tangannya, lengannya itu di tanah. Dan itu adalah kita lihat larangan-larangan bertasyabuh. Jadi tasyabuh kita pada awal dasar Islam, kita lihat dibenarkan kita tasyabuh kepada ahlul kitab, bahkan bergembira di atas kemenangan ahlul kitab. Tapi lepas tu kita lihat apabila dah Islam dah kuat, lalu Nabi SAW dilarangkan secara sedikit demi sedikit, sehinggalah pada tahap dilarang untuk bertasyabuh langsung. Kerana kita apa yang didatangkan Nabi SAW sebagai penutup dan sebagai pengganti kepada apa yang telah diada pada kitab-kitab Samawi yang lama. Dan juga di antaranya juga adalah bahawa ini adalah perbuatan orang-orang yang mutakabirin, orang-orang yang bertakabur. Iaitu apabila mereka melakukan demikian kerana ego dan sebagainya yang telah kita sentuh tadi. Dan ianya juga adalah juga mencontohi juga akan sifat-sifat orang-orang yang telah kita sebutkan tadi, seorang Yahudi tadi. Kerana kita tahu kerana mempunyai sifat kibir dan ihtiqar, menghina orang ramai dan sebagainya. Kita tahu bahawa dalam sampai sekarang kita lihat mereka merasa diri mereka lebih baik. Mereka lah Syi'abul Mukhtar. Mereka kata dunia, harta dunia ini semualah milik mereka dan sebagainya kan. Jadi kita katakan bahawa inilah dasar kita lihat kita ikut, tak contohi mereka kerana sifat-sifat ego ini adalah sifat yang tercela. Dan dengan itu juga kita katakan bahawa seseorang yang solat berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, seyogianya dia menundukkan hatinya dan memastikan perbuatannya itu berpatutan dengan apa yang telah dituntut dalam solat. Dan dengan itu kita katakan bahawa sebahagian ulama melihat bahawa nahi ini adalah ditanzim, maknanya larangan inilah ditanzim, maknanya makruh hukumnya. Sebahagian pula kita lihat daripada kalangan Hanabilah melihat ianya adalah pengharaman, maknanya kalaulah dia melakukannya maka dia kena mengulangi solatnya, maknanya batal solatnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa melihat kepada larangan, larangan itu kalaulah larangan yang makruh, tanzih, mana ditinggalkan, sebaiknya ditinggalkan, maka kita kata tak batalkan solat. Tapi kalaulah larangan itu ialah larangan yang menunjukkan bahawa ianya adalah larangan yang membatalkan solat, maka perlulah ulangi solat. Jadi dengan itu kita katakan bahawa hadis ini menerangkan kepada kita sikap yang penting dalam solat. Pertama sekali perbuatan kita. Perbuatan mencerminkan juga akan kekhusyukan. Dan tak boleh seorang mengatakan yang penting hati. Ini masalah hati sebenarnya, bukan masalah perbuatan. Kita kata tidak. Hati dan perbuatan. Kita kata kita sayang seseorang tapi kita pukul-pukul dia, bantai sampai lubang-lubang dan sebagainya, kita sayang, tak kena. Kita kata perbuatan hati itu sebagainya kita katakan haruslah bertepatan dengan perbuatan. Begitulah kita katakan dalam sudut yang lain. Kalau kita kata kita cinta kepada Allah, kita haruslah membuktikan dengan perbuatan kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu cinta kepada Allah, qul in kuntum, katakanlah sekiranya kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi ikut kepada Rasulullah SAW adalah manifestasi kepada cinta kita sebenarnya kepada Allah. Begitu juga kita katakan bahawa apabila seseorang itu mengatakan dia khusyuk, pastikan bahawa perbuatannya itu mestilah menunjukkan kekhusyukannya dalam solat. Kalau tidak, hanya dakwaan. Hanya dakwaan sahaja. Tetapi boleh tak khusyuk ini dibuat-buat? Kita kata boleh kalau orang memperbuat-buatkan khusyuk. Tapi kita lihat Allah Maha mengetahui kalaulah orang buat demikian. Jadi kita kata yang penting jangan hukum. Dia ni jenis buat-buat khusyuk. Dia khusyuk betul. Yang ini tak khusyuk langsung. Kerana perbuatan kita lihat pada zahir. Jadi kita katakan yang zahir kita boleh melihatnya daripada zahirnya, tetapi yang tidak, yang zahirnya baik tak boleh kita pun mencurigai akan apa yang dia ada dalam hatinya. Jadi ini perkara yang penting kita ambil perhatian. Tapi apabila seorang mengatakan, kenapa kamu saya nak apa nak cela kami yang tak berhijab? Sedangkan yang penting hati, kita kata tak, yang penting hati betul. Tapi hati itu yang kita lihat, hati yang beriman kepada Allah pasti akan melaksanakan tuntutan agamanya. Jadi apabila melaksanakan tuntutan agamanya, kita kata alhamdulillah, kamu telah melaksanakan perintah Allah. Tetapi kita kata, kenapa kau tak pergi, misalnya dia kata, kenapa tak pergi kutuk orang atau mencela orang-orang yang memakai hijab tapi masih lagi dating-dating orang? Misalnya, kita katakan pada dia bahawa dia telah laksanakan hijab yang telah dituntut. Tapi berkaitan dengan dating-dating dia yang melanggar perintah Allah yang lain, mendekati zina, kita harus tangani masalah dating, bukan masalah hijab sekarang ni. Jadi dengan itu kita tidaklah kita mengkritik seseorang di atas perintah yang dilakukan. Tetapi kita kritik mereka apabila larangan yang dilaksanakan. Ini yang dimaksudkan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa setiap daripada kekurangan yang kita kurang daripada mentaati Allah, kalau orang tegur kita, jangan kita pula beremosi. Kenapa? Yang penting hati dan sebagainya kita berhujah. Tapi penting kita katakan bahawa penting adalah hati dan juga perbuatan anggota badan. Jadi dengan ini kita katakan bahawa dasar syariah pertama melihat kepada, kita lihat dasarnya, kita kedepankan niatnya seseorang. Tapi dalam niat, berkaitan dengan niat, ialah individu yang merasakannya. Individu yang mendatangkannya. Bukan kita menilai ini. Dan kedua, kita kata, dia dari samping niat yang baik, mestilah dia berpatutan dengan niat yang baik, amalan yang baik. Barulah kita katakan bahawa orang ini adalah orang yang melaksanakan kebaikan. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan kebaikan, hatinya dia kata baik, kita kata belum dapat dibuktikan dengan perbuatan. Sebab itu dalam dasar Islam, dasar iman ini kita katakan, iman itu kita apa? Naik dan turun, pasang dan surut. Dia naik dengan ketaatan, surut dengan apa? Dengan kemungkaran. Jadi selagi kita langgar perintah Allah, kita kata disitulah menunjukkan keimanan kita yang berkurangan. Selagi kita laksanakan perintah Allah, itu menunjukkan boleh dikatakan keimanan. Tapi kalau ada orang berpura-pura pun buat demikian, kita tak hukumnya. Kenapa? Kita hukum pada zahir sahaja. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita, dasar kita adalah kita tak memutuskan seseorang itu sebagai ahli syurga dan neraka. Kenapa? Kerana perkara itu balik kepada Allah, hati. Kedua, kita katakan bahawa kita mencela orang-orang yang melanggar perintah Allah. Kenapa? Kerana kita hukum pada zahir. Orang yang taat pada Allah, kita puji. Orang yang melanggar perintah Allah, kita keji. Kenapa? Kerana perbuatan itu perbuatan yang terkeji. Jadi bukanlah maknanya kita apabila lakukan demikian, kita ada melakukan kesilapan dari sudut kita menilai dan sebagainya. Dasar Islam, hukum pada zahir. Sebab tu orang-orang munafik, kita tak katakan bahawa mereka ini orang-orang yang tak boleh solat ke atas ni. Dia munafik kerana tak ada dasar bukti yang menunjukkan dia munafik yang kita boleh jadikan sebagai sandaran. Kita hanya sangkakan, rasakan. Kalaulah kita yakini pun tak dapat kita bawa orang lain supaya yakin seperti kita. Jadi dengan itu kita katakan penting diambil perhatian hukum pada zahir. Jadi dengan atas dasar hukum pada zahir inilah kita katakan orang yang zahirnya alhamdulillah berpegang pada manhaj. Ada 2-3 masalah-masalah manhaj yang kita lihat manhaj apa yang benar ini mereka berpegang. Manhaj berpegang pada kitab dan sunnah dan berpegang pada pandangan pada salafus salihin, mereka berpegang teguh padanya. Kalau ada salah satu daripada bab-bab ini kita katakan dia kurang, dia tersilap, kita kata tidaklah dengan sewenang-wenangnya dikeluarkannya daripada manhaj salafus salihin. Kerana dasarnya keumuman daripada apa yang dia bermanhaj adalah manhaj yang benar. Manhaj yang kita jalan yang benar. Jadi kita ambil pada zahirnya manhaj yang benar. Cuma kalau ada permasalahan-permasalahan yang terpencil yang dia terkeluar daripada manhaj ini, kita tegur mereka bahawa dalam masalah ini dia tersilap, yang betulnya adalah begini dan begini. Itulah baru dilakukan keadilan. Allah suruh kita melakukan berlaku adil walaupun ke atas musuh kita sendiri. Walaupun ke atas musuh sendiri. Apatah lagi ke atas saudara kita. Wallahu ta'ala. Dan dalam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, anna dhalika fi'lul yahud fi salatihim. Dalam Sahih Bukhari, hadis yang kita datangkan ini, dia ini adalah perbuatan atau tata cara orang Yahudi dalam mengerjakan salat mereka. Kita dilarang untuk menyerupai mereka dalam segala hal. Jadi hikmah dari larangan tersebut bukanlah apa yang telah disebutkan oleh orang-orang bahawa hal itu adalah perbuatan syaitan, atau kerana saat iblis dikeluarkan dari syurga ia bertingkah laku seperti itu, atau kerana perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang yang sombong. Kerana pendapat mereka ini hanyalah perkiraan semata. Dan tentulah apa yang telah disampaikan oleh seorang sahabat lebih benar kerana ia lebih tahu tentang sebab munculnya hadis tersebut, dan hadis tersebut boleh jadi adalah hadis marfu'. Jika demikian halnya, maka ia adalah pokok dari permasalahan, dan selanjutnya apa yang telah dicantumkan dalam kitab sahih harus lebih dikedepankan daripada athar dari ucapan orang lain. Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini, hadis bercekak pinggang dalam bab khusyuk, mengisyaratkan bahawa posisi bercekak pinggang boleh menghilangkan kekhusyukan. Jadi kita katakan posisi ini menghilangkan kekhusyukan, tetapi sebahagian bagaimana dikatakan muallif, penulis, bahawa kita utamakan apa yang dinaskan illahnya. Illah. Kalau yang dinaskan illahnya kita utamakan. Maknanya sesuatu larangan, kalau ada illahnya, maknanya larangan tersebut ada sebab yang disebutkan, maka kita berpada pada sebab tersebut. Tapi kita tak perlu datangkan sebab-sebab yang lain. Tapi kalau tak ada sebab yang disebutkan, maka di situ kalau kita datangkan sebab-sebab yang lain, itu kita tak boleh memutuskan dia sebagai sebab yang dikendaki oleh Allah. Tapi kita boleh datangkan hikmah-hikmahnya sahaja. Jadi dengan itu, kalau kita utamakan, haruslah utamakan sebagaimana musyabahatul yahud. Lebih utama kita datangkan ini. Tetapi berkaitan dengan apa? Dengan kekhusyukan, menghilangkan khusyuk, ego dan sebagainya, kita katakan boleh. Tetapi tidaklah kita boleh utamakan lebih daripada yang telah dinaskan dari sudut illahnya. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa kita berpada pada illah. Misalnya sebagai contoh, apa hikmah kita berpuasa? Apa sebab kita berpuasa? Kita kalau lihat daripada sudut dalil yang dinaskan ialah kerana taqwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka terlebih dahulu kepada sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi illah daripada pensyariatan puasa itu ialah ketakwaan. Tapi boleh tak kita datangkan hikmah-hikmah yang lain? Kita boleh. Tapi tak boleh kata, ini hikmah ni, inilah sebab kita berpuasa. Tak boleh. Jadi kita katakan hikmah daripada puasa begini. Hikmah daripada ini begini. Tapi kita kata, adakah kita katakan bahawa larangan itu disebab sebabnya adalah kerana ini? Kita kata lebih hebat. Kalau tak dinaskan, kita tak boleh putuskan. Kalau dinaskan, berpada pada yang nas. Dan kalau yang lain daripada ini, kita ambil sebagai hikmah daripada ini. Hikmah daripada pensyariatan tersebut. Tak boleh kita terus putuskan inilah sebab asasi. Tak boleh. Itulah keadaannya. Kalau sebab itu ulama mengatakan bahawa tidak ada satu perintah Allah melainkan ada hikmah di sebalik ini. Ada illah yang mana Allah SWT memerintahkan kita kepada ini. Begitu juga tidak ada satu larangan Allah melainkan ada hikmah di sebalik ini, dan juga mempunyai illah sebab kenapa Allah larang kita lakukannya. Tapi sebahagian daripada larangan itu ada illah yang disebutkan. Sebahagiannya pula tidak diketahui illahnya. Tapi adakah kita kata tak ada illah? Tak boleh. Kerana Allah SWT telah menafikan dalam kitabnya bahawa dia tidak jadikan sesuatu dengan sia-sia. Jadi kalau Allah tak jadikan sesuatu dengan sia-sia, bermakna setiap keputusan Allah pasti ada sebab di sebaliknya. Jadi dengan itu kita yakini bahawa ini ada sebab. Sebab itu dinamakan ulama tak mengatakan, tidak katakan tak ada illah. Yang mana dia cuma tak diketahui illahnya. Tidak diketahui illahnya. Nah. Sebagai contoh, apa guna kita solat? Kenapa disyariatkan solat? Mengelakkan atau mencegah daripada melakukan fahsyat dan mungkar. Adakah itu sebab kita diperintahkan? Jadi kita kata baru. Baik, tapi solat sekarang khusyuk. Maknanya solat ni dah terlalu ibadah. Okey, boleh masuk ke situ. Tapi kita kata, ialah solat itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang menunjukkan, aqimi salata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi solat disyariatkan untuk mengingati Allah. Untuk mengingati Allah. Jadi kita kata dasarnya ini. Tapi apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Ada hikmah juga disebutkan. Hikmahnya antaranya adalah mencegah kemungkaran. Mencegah bantu kita dapat bantuan dan sebagainya. Jadi itu di antara. Kalau ada illah, kita ketuk utamakan illahnya. Itu bab dalam bab usul yang kita akan sentuh. Lama lagi. Bukan tak lama lagi, lagi lama sikit. Nah. Dalam bab ijtihad, dalam bab kias, dalam bab ini kita akan sentuh juga sebagainya. Ada kita akan sentuhkan illah dan sebagainya. Hadis yang berikutnya, wa an qala al-musannif rahimahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza quddima al-'asha'u fabda'u bihi qabla an tusalli salat al-maghrib. Dalam hadis yang lain menerangkan idza quddima al-'asha' jika datang tidak. Dia maksudnya dia kalau datang Isyak mana makan malam, maka kedepankan dia daripada Isyak. Mana kedepankan dia daripada Isyak. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika makan malam telah disajikan, maka mulailah dengannya sebelum kalian mendirikan solat maghrib. Ada riwayat lain yang tidak mengkhususkan solat maghrib saja, namun berkenaan dengan semua solat. Kemudian maknanya dibatasi oleh hadis nombor ini berdasarkan kaedah yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Baik, apakah dimaksudkan mutlaq dan muqayyad? Dalam bab ini penting kerana kita kalau kita pergi pada perbincangan dalam hatta dalam bab takwil dan sebagainya yang kita lihat yang berlaku sebagian orang silap dalam mentakwilkannya ialah dalam bab masalah hamlul mutlaq alal muqayyad. Apa makna mutlaq? Dalam bahasa Arab ni mutlak ni yang di seluruh dia sebagai satu perkara yang dilepaskan. Agak umumlah. Tapi bukan umum, dia mutlak ni lebih kepada secara mutlak siapa yang nak datang dibenarkan secara mutlak. Mana diluas, ditambah ada batasan. Lalu datang muqayyad, datang dalil yang mengkaitkan, mengkhususkan, membataskan. Jadi kita kata membataskan lebih baik. Jadi dengan itu kalaulah ada sesuatu dalil yang mutlak, kemudian datang dalil yang muqayyad, yang membataskan, yang mengkaitkan, maka diambilkan yang mutlak itu kepada muqayyad. Jadi kita lihat. Jadi dengan ini kita katakan bahawa hukum umum dibatasi atau di bawah ke hukum khusus. Okay. Dalam masalah ini masuk juga kategori mujmal ala tafsil. Itu masalah lebih umum lagi. Sebenarnya dia masuk dalam bab mutlak, muqayyad, umum, khusus. Ini bab ni kita akan belajar lagi, kita akan sentuh insya-Allah dalam usul fikih insya-Allah. Ada juga riwayat yang menyebutkan jika makan malam telah diletakkan oleh salah seorang daripada kalian sedang berpuasa. Namun riwayat ini tidak membatasi atau mempersempitkan makna hadis di atas berdasarkan pemahaman bahawa penyebutan hukum khusus yang bersesuaian tidak mengharuskan pembatasan dan pengkhususan, dalam kata lain penyempitan maknanya. Jadi dengan ini kita katakan penyebutan hukum khusus yang bersesuaian tidak mengharuskan pembatasan atau pengkhususan, dalam kata lain penyempitan. Jadi kalau didatangkan misalnya satu hukum khusus. Tadi didatangkan tentang apa? Tentang kalian sedang berpuasa. Jadi ada khusus ni, berpuasa. Jadi adakah bermakna bahawa kalau tak berpuasa tak payah kita kedepankan makan? Tidak. Di sini dikatakan bahawa penyebutan hukum khusus yang bersesuaian tidak mengharuskan pembatasan. Mana tak dibataskan dengan kata sedang berpuasa tu, orang yang tak berpuasa tak kedepankan makan malamnya. Tak. Di sini kita katakan dalam kata lain penyempitan. Tak datang tidak membawa makna penyempitan. Hadis ini menunjukkan wajibnya mendahulukan makan malam atas solat maghrib jika dia telah disediakan. Lalu jumhur ulama membawa hukumnya pada hukum mandub. Ini hukum yang disunatkan. Sedangkan Az-Zahiriyah berpendapat hukumnya adalah wajib. Kerana lafaz itu perintah. Fabda'u. Hadisnya. fabda'u bihi, mulakanlah dengannya. Jadi perintah selalu membawa makna kepada wajib. Jadi mereka lihat ini zahiriah kata wajiblah dia. Maka kalau datang dah azan, lalu orang dah datang, kita dah dia sajikan makanan, lalu azan maghrib atau azan isyak, maka kita utamakan makan malam dulu ke tidak? Kita utamakan makan malam. Ini sebagai hukumnya, sebagai apa? Sebagai sunat. Sebagai melihat tak hukumnya wajib. Kenapa? Perintah itu adalah wajib, maka wajiblah kita kedepankan makan. Ha. Jadi ala kuliah kita katakan balik kepada dasar perintah itu. Adakah wajib atau tidak? Hadis ini juga menunjukkan keharusan mendahulukan makan malam secara umum. Baik orang tersebut merasa lapar atau tidak. Baik orang tersebut mengkhawatirkan rosaknya makanan atau tidak. Baik makanan tersebut makanan ringan atau makanan berat. Jadi dengan itu kenapa kita kedepankan? Di antaranya adalah memeliharakan kekhusyukan. Kita akan sentuh nanti. Jadi kita kata dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahawa mendahulukan makan malam secara umum dituntut atau dianjurkan. Kalau tak wajib, sunat. Kenapa? Tujuannya supaya orang-orang yang merasa lapar itu tidak khawatirkan makanannya. Kadang-kadang dia khawatir makanan rosak ke atau ambil, orang ambil ke, ada orang lain datang ke. Sebagainya. Jadi kita kata ini mengganggu dalam solat ni. Jadi dengan itu kita katakan bahawa diutamakan. Jadi dengan itu keluarlah istilah ulama idza ja'a al-asha qaddim faqaddimul asha 'ala al-isha. Ah, dia kata itu. Kalau datang asya, kedepankan asya di atas isya daripada isya. Isya ni solat malam. Asya ni makan malam. Faham eh? Sebab tu kita katakan asya dan isya ni dia lafaz. Jadi asya ni maknanya makan malam. Asya dalam hadis ni asya. Idza quddimal asya, kalau dikedepankan asya, maknanya makan malam. Dan adakah maknanya makan malam saja? Ah, di sini kita datang dalil tadi bahawa penyebutan hukum khusus tidaklah mengharuskan pembatasan pengkhususan. Kerana hadis ini menerangkan tujuannya apa? Supaya hilangkan daripada datang kehilangan khusyuk. Jadi kalau lepas zuhur, waktu zuhur dah kelaparan, waktu makan tengah hari, datang solat zuhur pula, adakah kita kedepankan makan zuhur, makan tengah harinya dulu ataupun kita solat dulu? Jangan sengaja pergi kedai makan. Kita kata sengaja pergi kedai makan waktu zuhur. Ah, itu kita kata salah lah. Yang dimaksudkan sini adalah apabila dikedepankan. Kalau belum puasa. Yang ada mungkin dia suruh solat dulu, ambil kurma tu solat. Ya, kalau dia kasih makan, berarti dia kasih makan lah. Makan kurma juga kan? Kalau makan kurma, okey. Tapi kalau kita kata kita tak biasa makan, perut kalau sak makan, kalau lambat sikit dia masuk angin, makan teruslah. Tak masalah. Tapi kita kerugian lah. Tapi kalau boleh, kita isikan dengan susu lah. Susu baik juga. Atau apa-apa yang boleh menggantikannya. Dia kasi kurma air biasa lah, benda-benda lah tu. Lepas maghrib baru dia sediakan makanan. Pasal masalah juga kita lihat sebahagian masjid Singapura, kita katakan mereka tak lakukan solat rawatib sebelum maghrib. Saya pun lihat sebahagian ikhwah kita pun tidak lakukan solat sunat rawatib sebelum maghrib. Dan sebelum isyak pun saya lihat tidak lakukannya. Saya belum lagi tanyalah kenapa mereka tak buat demikian. Tapi saya lihat ada sebagian tak buat. Dan lepas solat kita lihat semua ikhwah-ikhwah kita yang lain semua solat sunat rawatib, mereka tak solat sunat rawatib. Jadi saya nak tanya apa hujah mereka sebenarnya? Belum tahu lagi hujah mereka berkaitan dengan apa, dengan adakah mereka tak lakukan atas sebab-sebab sangkaan mereka ini adalah lebih afdal atau ditinggalkan sebagainya. Tidak tahulah. Jadi kita kata sunat solat rawatib. Kerana kita dasarnya Nabi SAW ada baina kulli adhanain as-salah. Bahawa setiap antara dua azan itu solat. Jadi dengan itu kita lakukan solat. Bukan saja itu, bahkan ada dalil yang menunjukkan dilakukan solat sunat rawatib sebelum maghrib dan isyak. Dalil khususnya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa dia digalakkan. Bukanlah makna dia tak rawat ghair mu'akkadah itu mana tak digalakkan. Jangan diambil salah faham bahawa yang ini mu'akkadah, yang ini ghair mu'akkadah. Maksudnya yang ini amat digalakkan, yang ini tak amat digalakkan. Tak, bukan gitu terimaannya. Terjemahannya semua digalakkan, yang ini lebih utama digalakkan daripada yang itu. Itu maksudnya. Mana yang muakkadah itu yang lebih-lebih lagi digalakkan, diberikan perhatian. Manakala ghair muakkadah itu maknanya ini adalah sunat. Cuma dari sudut penjagaannya tidaklah seperti mana yang Nabi jaga dalam rawatib yang muakkadah. Itu kadang-kadang kita kata perlu kita bincangkanlah, munakasyahkannya agar kita dapat hilangkan kesangsian untuk melakukannya. Kerana saya rasa adalah satu daripada kefahaman sehingga menyebabkan ramai ikhwah-ikhwah kita tak solat. Selepas kelas saya tu, saya tahu, kenapa semua tak solat? Saya solat lah. Tak solat, kenapa? Yang lain semua ahli masjid solat. Saya tak tahu lagi itu punya hujah. Nanti kita insyaAllah saya akan tanyalah. Walaupun kita kata pilihannya, pilihan sendiri, kita nak puasa solat tak kisah. Tapi kalau kita dah kita sebagai ahli, kita sebagai ikhwah yang berpegang pada sunnah, cuba ini sebagai satu perkara yang kita harus utamakan ke depan dalam melakukannya, kerana ianya selagi digalakkan kita kedepankan. Kemudian kita katakan sini, di sana terdapat banyak penjelasan yang sebenarnya tidak berdasarkan kepada dalil apapun dalam rangka menemukan illah, yakni sebab sesuatu disyariatkan. Suatu motivasi di balik perintah tersebut. Kemudian ada daripada mereka berkata illahnya ialah terganggunya konsentrasi orang yang sedang solat kerana keberadaan makanan tersebut. Sebagai daripada dalil yang ini kita sebagai mengeluarkan kerana masalah konsentrasi, masalah kekhusyukannya. Kalaulah misalnya dia disuruh untuk apa? Kedepankan asyaknya sebelum dilakukan isyak atau sebelum waktu maghrib, menunjukkan bahawa supaya tak terganggu juga. Jadi mereka keluarkan illahnya. Jadi illahnya mansus ke tidak? Tidak mansus. Mansus mana? Dinaskan ke tidak? Tidak dinaskan. Jadi oleh kerana tak dinaskan, ada berlakulah khilaf. Jadi sebab itu kita katakan, kalau ada sesuatu yang dinaskan, kurang khilafnya. Yang tak dinaskan, selalu banyak khilafnya. Misalnya kita katakan, apa sebab disyariatkan puasa, jarang orang khilaf berkaitan dengannya. Kenapa? Dinaskan illahnya. Tapi kalau yang tak dinaskan illahnya, di sini kita katakan kurang sikit. Seperti hijab misalnya, iffah. Untuk iffah, kenapa ada dalil menyuruhkan, menerangkan bahawa dia ada iffahnya situ. Supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang, jadi kata gangguan ini menunjukkan pemeliharaan Allah kepada diri. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa di sini perlu kita memahami daripada sudut illah. Kalau tak ada nas yang menerangkan illah tersebut, berlakulah khilaf. Tapi dalam kita nak menentukan mana lebih kuat illahnya, tak bolehlah kita mengatakan itu batil, ini betul. Selagi kita tak datangkan lafaz yang nas, maka tak boleh. Maka di sinilah kita katakan, di sinilah datangnya boleh kita ada punya kewajaran dalam berkhilaf. Ada kewajarannya dalam berkhilaf. Namun ucapan ini tidak berdasarkan pada dalil apapun kecuali beberapa sahabat yang Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan kepada Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahawa keduanya sedang menyantap makanan dan di dalam perapian masih ada daging panggang. Kemudian seorang muazzin hendak mengumandangkan azan, maka Ibnu Abbas mencegahnya. Janganlah tergesa-gesa, kami tidak akan berdiri untuk mendirikan salat sedangkan di dalam hati kami ada keinginan kepadanya. Ini daging tersebut. Jadi diorang makan, dia makan. Tengah makan daging sedap. Jadi kita tengah makan ni, apabila kawal asal, kita terkata tak akan berdiri melainkan telah. Jadi menunjukkan bahawa sini pentinglah. Jangan ganggulah orang tengah apa tengah makan asalnya. Kalau kita masih kita lihat kita nak dirikan di hadapan sama-sama dengan mereka. Tapi kalau masjid memanglah kita teruskan azannya. Kenapa tak boleh kita kerana orang individu yang makan kat rumah masing-masing, telefon masjid jangan dulu. Tak boleh. Ini bukan masalah di masjid. Masjid memang lakukan azannya seperti mana yang mereka lakukan. Ini kalau mereka dan musafir sama-sama misalnya. Sedang ada sebagian tengah makan, ada yang belum makan dan sebagainya. Ada yang sedang nak solat. Jadi kita kata, helakkan daripada mengganggu ataupun menyebabkan kekurangan jemaah yang akan menghadiri solat jemaah tersebut. Sedangkan dalam hati kami ada keinginan padanya. Dalam riwayat lain diterangkan agar daging tersebut tidak muncul dalam benak kami saat kami sedang mendirikan solat. Beliau juga meriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bahawasanya berkata, makan malam sebelum solat akan menghilangkan hawa nafsu tercela. Riwayat-riwayat ini mengisyaratkan bahawa illah dari perintah ini adalah apa yang telah mereka sebutkan di atas. Demikianlah jika waktu solatnya masih lapang, sedangkan akhir waktunya tinggal sedikit sehingga makan malam didahulukan waktu solat pun akan habis, maka dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Jadi kalaulah misalnya waktu dah nak habis dah nak pertengahan malam. Kalau kita lihat pada akhir solat Isya ialah pada pertengahan malam. Jadi waktu dah dekat habis. Jadi kita kata macam mana? Pendapat pertama mengatakan makan malam harus didahulukan, bahkan walaupun harus kehilangan kesempatan untuk menunaikan solat pada waktunya. Hal ini agar boleh mendirikan solat dengan khusyuk. Pendapat ini adalah pendapat mereka mengatakan khusyuk dalam solat hukumnya wajib. Jadi mereka katakan mesti solat dalam keadaan makan dahulu sebelum melakukan solat tersebut. Kalau tidak, nanti solatnya tidak khusyuk. Kedua mengatakan hatta walau tinggal solat keluar beberapa waktu, dia kata hatta kalau begitu. Jadi kita akan bincangkan di sini. Pendapat kedua, solat didahulukan untuk menjaga kehormatan waktu tersebut, dan inilah pendapat jumhur ulama. Jadi maksud menjaga kehormatan waktu tersebut bukan hormat solat, hormat waktu. Ini salah faham pula. Maknanya kita lakukan solat pada waktunya. Kerana kalau tidak lakukan solat akan terkeluar waktu daripada melakukan apa waktu solatnya. Maka mengeluarkan solat keluar daripada waktu solatnya adalah dosa. Jadi kenapa? Kerana dalil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tafrid itu yang melampau itu ialah yang keluarkan solat, yang melakukan solat pada luar waktunya. Jadi menunjukkan di situ bahawa ini adalah tafrid. Kemudian datangnya jamuan makan malam merupakan alasan syar'i untuk tidak mengikuti solat berjemaah, maka mewajibkan solat berjemaah. Jadi kalau kita lihat, kalaulah misalnya orang tu sepatutnya, sewajibnya lakukan solat jemaah. Solat, tentang hukum solat jemaah ni, ada sebagian melihat dia wajib, ada melihat dia sebagai sunat mu'akkadah, dan ada sebagian melihat dia sebagai rukun juga. Jadi dengan itu kita katakan masalah khilaf. Tetapi kita katakan, walaupun demikian, kalau mereka lihat sebagai wajib pun, kalau ada perintah untuk mengedepankan akan makan malam tersebut, maka kewajipan tergugur pada dia. Jadi makan dulu. Ucapan beliau maka mulailah dengannya boleh difahami bahawa jika kedatangan waktu solat saat seseorang sedang menyantap makanannya, maka hendaklah ia tidak berlama lama. Telah diriwayatkan daripada Ibn Umar bahawa jika makan malam telah tiba dan beliau mendengar bacaan dalam solat, beliau tidak berdiri hingga menyelesaikan makannya. Lalu hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi dikias kepada makanan. Kerana jika hal itu lebih penting, ia harus didahulukan. Jadi dengan itu menunjukkan kalaulah makan apa, kalau kita lihat ini penting, makan ini penting bagi memberikan kita kekuatan dan sebagainya, dan sesekiranya seseorang itu tidak cukup makannya dan menyebabkan fikirannya itu terganggu, maka kita kata dia akan menyebabkan kekhusyukan akan berkurangan. Jadi apa sahaja daripada ini dikiaskan. Maknanya kalaulah ada perkara yang menyebabkan hilangnya khusyuk dalam solat, maka diutamakan. Tapi tidaklah diutamakan kemungkaran. Tak nanti. Cerita ni belum habis. Nanti kalau aku solat dulu, habis cerita. Tak khusyuk nanti. Teringat-ingat siapa menang. Siapa hero menang ke tak sebagainya. Yang kita kata di sini tidak. Kenapa? Kerana kita katakan yang dibenarkan ialah kadar yang dibenarkan. Ini dibenarkan benda yang harus. Makan ni benda yang harus. Jadi apabila kita mula untuk masukkan kiasnya kepada benda-benda yang larangan pula, kita tak boleh. Jadi dengan itu kita katakan dia bukanlah dasarnya hujan sama. Pada dasarnya kita katakan bahawa kalaulah misalnya dia dia tidak pergi ke tandas dahulu menyebabkan dia nanti masalah dalam solat, kita kata okey. Ataupun misalnya dia kalau tidak rehat dahulu, dia tak boleh baca dalam solat kerana kengantukan sangat teramat sangat, kita kata rehatlah dahulu sekejap sampai hilangkan ngantuknya. Kita kata okey kerana mendatangkan kekhusyukan dalam solat. Ataupun kita katakan dia pening sangat, kepala dia pening sangat, tak boleh berdiri. Berdiri macam pusing misalnya. Kita kata rehatlah dahulu. Tak kisah. Kenapa? Kerana dasarnya kita lihat ada dia punya dasar-dasar yang dibenarkan. Tetapi kita katakan tidak boleh diambil keseluruhannya. Kita gunakan dengan apa? Dengan anak-anak kalau sedang main game, gaming sebagainya kan. Kita kata sekejap. Ya. Nanti tengah main gaming dan sebagainya. Kita kata tidak. Elakkan daripada kita mengkiaskan daripada sudut-sudut yang tidak sepatutnya. Tapi kadang-kadang memang justifikasi pandai. Kita kalau kita dah pandai kias pun bahaya juga. Kenapa? Kita akan lihat macam-macam kita kiaskan. Sebab tu kias ni sama ada digunakan sebagai senjata untuk kita berhujah dengan dalil yang kukuh untuk menemui jalan yang benar, atau kita gunakannya pula untuk kebatilan. Cari jalan, semua hujah kita, Masya Allah. Hujah kita untuk menang kes. Lawyer-lawyer buruk misalnya berlaku. Dan kita, itu yang berlaku. Yang penting pandai cakap. Penting, jadi kita tidak. Jadi sebab itu kita katakan, dalam kita berhujah, perlulah hujahnya kena baiki niat juga. Ini hujahnya kerana banyak kali kita datang. Kejap. Minta. Kalau pergi sekarang tak khusyuk nanti solat. Dia kata kena demikian. Kejap sekali. 5 minit habis. 5 minit habis. Misalnya. Nah, ini kita katakan. Tapi solat di masjid kita tak boleh abaikan. Kenapa? Kerana itu lebih utama lagi. Daripada kita utamakan apa solat, apa dah tontonan dan sebagainya yang kita lakukan. Dan ini adalah kita kata ujian yang datang. Dengan datangnya parabola, dengan datangnya internet, dengan datangnya komputer dan macam-macam lagi kita lihat gadget-gadget ataupun peralatan-peralatan yang menyebabkan kita lihat banyak sebab untuk kita terpaku tidak lakukan solat, khusyuk dalam selain solat. Inilah kita katakan perkara yang menjadi cabaran kita hari ini. Kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang tak niat pun. Terlebih lagi sekarang ni, zaman sekarang ni, misalnya masuk YouTube aja terpicit ni. Ini bahaya ni. Bahaya. Bahaya sangat kita kata. Sebab tu kalau tak bermatlamat, jangan pegang. Kalau tak bermatlamat, jangan pegang. Kalau bermatlamat, berpada kepada matlamatnya. Kalau tidak, kita akan tenggelam dalam apa, dalam lautan ni. Jadi kita kata penting. Wallahu ta'ala alam. Dan mas, nak keluar susah. Dia punya, kita kata syaitan dengan apa, dengan peralatan-peralatan ini makin giat kita. Dia menggoda kita. Dan ini adalah ujian kita dalam solat. Konspirasi. Oh, konspirasi. Nah, betul. Memang kita kata ini memanglah konspirasi juga. Tapi kita katakan bahawa sebenarnya kesilapan balik kepada kita. Dia konspirasi betul, tapi kalau kita seorang yang kita lihat bermatlamat, tak terkena pun konspirasi tersebut. Ini kita tahu ni konspirasi, tak dekat. Sebagainya. Kalau masuk pun dengan hajat yang kita kata betul-betul kita perlukan. Masuk uploadkan durus ke sebagainya, okeylah, dengar durus tak kisahlah. Tapi dah lepas tu, masalah yang lain, tak faham. Sebab tu kita katakan, kita berminta perlindungan daripada Allah SWT daripada apa? Daripada pelbagai macam kita katakan musibah yang datang sekarang ini, yang mana datang musibah itu kalau pada dunia kita tak ada masalah. Tapi kalau datang musibah itu pada agama kita, ini yang masalah, musibah besar. Tak dikira dajjal. Dajjalilah mungkin boleh, tapi dajjal yang sebenarnya tak. Dajjal sebenarnya adalah kalangan manusia juga. Yang mana kita tahu Nabi SAW sabdakan, tidak kita tafsirkan, takwilkan dengan takwil yang fasid, yang rosak. Seperti mana kita dengar sebagian orang-orang yang sekarang ini mentakwilkan macam-macam tentang Dajjal, kita kata tidak demikian. Dajjal adalah sebagaimana Nabi SAW terangkan, dan kita ambil daripada zahirnya. Kenapa? Kerana tak ada dalil yang boleh membawa kita kepada mentakwilkannya. Di dasarnya gitu. Nah, kemudian kita pergi hadis yang selepasnya. Tak dapat. Qala musannif rahmatahu ta'ala. Kita buka soalan lah. Kerana saya rasa makin. Okay, sebelum tu saya datangkan sikit faedah yang lain daripada hadis yang telah kita sentuh. Okay, sebentar. Daripada apa yang telah dilihat sini adalah mengutamakan makan daripada solat sekiranya telah dihidangkan kita makanan tersebut, maka kita katakan bahawa ianya adalah sunat untuk kita makan. Bukan wajib. Kerana kalau wajib, orang tak nak siap-siap makan nantilah. Kita kata tak. Tidak demikian juga. Pertama kita katakan tidak semestinya dia menjadi sebab untuk kita tak khusyuk. Pertama, melainkan pada orang yang kita lihat memang dia dah terbiasa dah nampak makanan dah elu melilit-lilit sebagainya kan, atau sebagainya lah, kita kata memang tak boleh, mesti makan. Kita kata makan dia utama. Dia memang kita katakan badan manusia ni ada ketika dah waktu tertentu kita kata dia akan mengeluarkan misalnya kimiawi ya kimia yang tertentu, sebagai yang tertentu kita tu memang memudaratkannya. Dah keluar misalnya perutnya dah keluar jus-jusnya yang untuk menghadamkan makanan, dah bahayakan dia. Jadi kita tu itu adalah hikmah daripada sudut Allah SWT mensyariatkannya. Kalau tidak kita kata akan memudaratkan sebahagian manusia. Jadi Allah SWT kita lihat apabila syariat yang diletakkan adalah untuk umum manusia. Umum hamba-hambanya. Walaupun ada sebahagian orang tak terkesan dengan apa didatangkan, tetap boleh lakukan solat dengan khusyuk sebagainya. Tetapi kita katakan tidak semua orang boleh buat demikian. Yang umumnya adalah manusia kalau datang maka benda tersebut dia akan lebih utamakan atau dia akan tercondong hatinya untuk untuk mengutamakan makannya dahulu kerana itu keperluan asasi dia. Jadi kita katakan bahawa ianya adalah disyariatkan. Bahkan yang lebih kuat adalah, yang lebih rajih adalah ianya adalah sunat sebenarnya. Bukanlah wajib. Sebagaimana yang telah datangkan. Kerana kalaulah seseorang itu dalam keadaan demikian, kalau dia sedang berdiet, kerana atas arahan doktor, tak boleh makan waktu malam, makan siang saja, datang orang hidangkan, dah jadi wajib, kena makan juga. Kita tak kesuai. Kita buat hukumnya tak sesuai. Jadi kata adalah lebih kepada perintah itu perintah sunat. Kerana disarifkan lagi dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan makan itu asalnya perintahnya adalah perintah sunat. Jadi dengan itu kalau kita lihat perintahnya asalnya perintah harus. Jadi apabila perintah harus didatangkan perintah lagi jadilah sunat. Tidaklah boleh dibawa kepada wajib. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada dalil yang telah diterangkan daripada apa yang telah kita datangi, kekhusyukan dalam solat ni adalah merupakan asas tunjang dalam solat yang menaikkan darjat seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tujuan kita lakukan solat atau ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, tujuannya hanyalah untuk Allah terima daripada kita. Sebab itu seluruh ibadat ini dinamakan doa juga. Sebab itu doa ni dia terbagi kepada dua, doaul masalah, doaul ibadah. Jadi doa oleh ibadah ni, tujuan doa ni apa? Apa tujuan kita doa? Doa ialah supaya dapat perkenanan, diperkenankan, dapat diterima, dapat kabul daripada Allah SWT. Jadi perlu kita lakukan permintaan kita, ya Allah berikan aku ini sebagainya, kita minta Allah supaya perkenankan, terimalah daripada kita permintaan kita. Kalau kita lakukan solat, puasa, zikir dan sebagainya, maka kita minta Allah supaya terimalah ibadah yang kita lakukan. Jadi baliklah kepada doa tersebut. Ini dalam keadaan kita katakan doa ul ibadah dan doa ul masalah, perlulah di situ dalam kita meminta kepada Allah, dalam kita berdoa kepada Allah perlu kepada kekhusyukan. Kerana seorang yang meminta kepada hajat-hajatnya dengan tidak dia berkhusyuk terhadap apa yang diminta, kita kata bagaimana Allah nak memberikan padanya. Kerana dia tidak bersungguh-sungguh dalam meminta. Sebab itu di antara hajat atau di antara kita katakan faedah daripada berdoa ni, mesti ada satu sifat yang menunjukkan kesungguhannya, itu mesti sewaktu digalakkan kita berulang-ulang dalam meminta, iaitu ilhah. Ilhah ni mana kita merengek dan sebagainya yang kita terangkan, kita berulang-ulang merayu-rayu kepada Allah SWT, menunjukkan Allah akan terima insya-Allah daripada rayuan-rayuan kita buat. Begitulah dalam keadaan kita lakukan ibadah, dalam kita melakukan keadaan khusyuk akan menyebabkan insya-Allah amalan yang dilakukan itu mendapat penerimaan daripada Allah. Terlebih lagi daripada solat yang perlu kepada kekhusyukan. Kerana ianya adalah satu perintah yang sangat-sangat agung, perintah yang terlebih utama daripada perintah-perintah lain, perintah yang pertama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Silakan. Ini tadi apa tafsir hadis yang kita dilarang untuk menyerupai mereka dalam segala hal, mereka orang Yahudi ke? Yahudi. Dia sebenarnya masuk umum ahlul kitab, tapi di sini Yahudi. Kenapa? Kerana lafaznya dia disebutkan Yahudi. Kita tengok muka surat yang 391. Hadisnya dan syarahnya 391. Anna zalika fi'lul yahud fi salatihim. Anna zalika fi'lus yahud fi salatihim. Bahawasanya tingkah laku seperti itu adalah tata cara orang Yahudi dalam mengerjakan salat mereka. Jadi itu menunjukkan bahawa orang Yahudi melakukannya. Tapi adakah maksudnya kita tak dibenarkan menyerupai mereka? Betul, memang kita tak benar menyerupai ahli kitab. Dengan dalil yang banyak yang lain, menunjukkan kita disuruh supaya bercanggah dengan ahli kitab. Nah. Soalan ini? Ustaz, mohon nasihat Ustaz. Manakah yang utama dalam bersikap bagi seseorang yang berniat untuk berdakwah? Menahan sabar menghadapi teman yang dianggap berakhlak buruk atau menjauhi teman itu? Syukran. Harap-harap dapat nasihat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam masalah ini dia lebih mengetahui pertama daripada sudut kemudaratan yang didapat daripada kawan tersebut. Kalau kawannya itu sangat buruk perangainya dan boleh memberi kesan kepadanya dan juga menyebabkan memberikan atau dia terkesan dengan apa, dengan sedikit sebanyak daripada sifat-sifatnya, maka di sini menjauhinya adalah lebih utama. Maknanya hujran. Maknanya dia memulaukannya. Tapi pemulauan ini bukanlah makna mesti pemulauan yang tak bertegur sapa, tidak. Maknanya berjauhan saja daripada kemudaratan yang boleh dapat dari mereka. Tapi kalau dia seorang da'i, di sini kesabaran itu penting juga. Dalam kita, kalau dia seorang yang sentiasa mempunyai hemah untuk berdakwah, sedangkan dakwah ini perlu kepada kesabaran, dan syarat daripada, atau kita kata tidak sepi daripada melakukan dakwah ini, mesti dengan melakukan dengan kesabaran. Maka dengan itu, dia boleh, kalau dia bersabar, dengan menyabarkan dirinya di atas apa yang dilakukan, dengan tanpa dia terkesan dengan apa yang dihadapi olehnya, kita kata dakwah itu ada lebih utama lagi. Untuk dia merapati mereka adalah lebih utama. Sebab itu dalam masalah kita berdakwah, dalam keadaan kita bermuamalah dengan orang, kita lihat Imam Ibn Taymiyyah mengatakan bahawa di situ ada dua. Dalam menyembuh atau memberikan penawar pada orang yang telah jalan atau sesar daripada jalan yang benar, ada dua cara. Iaitu satu cara ialah ta'bif dan satu cara ialah kita kata hujuran. Maknanya satu cara ialah kita pulaukan dia, satu cara kita menta'lifkannya. Maknanya kita ambil hatinya. Jadi kedua-dua cara ini kita lihat adalah merupakan obat bagi apa? Bagi sebahagian orang. Salah satu, sebahagian orang kita lihat sesuai baginya pulauan, ada sebahagian pula dengan mendekatkan diri kepadanya, berbuat baik dengannya. Dia terkesan dengan akhlak-akhlak yang baik dan sebagainya. Jadi dengan itu kalau kita lihat orang yang mendekati orang seperti ini haruslah memahami. Cuma kalau dia memberi kesan yang buruk, misalnya dia sebagai seorang yang sahibul bid'ah, misalnya yang mengajak kepada bid'ahnya, kita tidak. Kalau dia seorang yang melakukan bid'ah, tidak semestinya. Kerana setiap semua orang yang melakukan bid'ah itu adalah sahibul bid'ah ataupun mubtadi'. Tidak. Kerana sebagian melakukannya kerana kejahilan. Jadi orang seperti ini kita boleh mendampingi mereka. Kita boleh mengajak mereka, kita boleh berdakwah dengan mereka. Hanya kalau golongan ini golongan yang kita katakan mengajak kepada bid'ah, menganjurkannya dan cuba mendakwah orang kepadanya, maka orang seperti ini kalau kita tidak mempunyai kekuatan, kemampuan, ilmu dan sebagainya, jauhkan adalah lebih utama. Kerana syubhat yang dia lemparkan mungkin lebih berbahaya daripada niat kita yang baik untuk mendekati mereka. Jadi dengan itu dia lebih mengetahui, dan adakah sifat akhlaknya adalah sebagai tidak ada kaitan dengan kesesatannya dan sebagainya daripada sudut manhaj akadinya, etikatnya, maka kita kata tak ada masalah lah dia untuk mendampinginya. Tapi kalau dia lihat ada keburukannya, memberi kesan kepadanya dan juga dapat memberikan tanggapan buruk orang kepadanya, kita kata elakkan. Kerana ada ketika dia berkawan dengan orang-orang yang seperti ini, dia tak niat pun, dia tak ada terkesan pun, tapi kerana orang dah lihat dia satu grup, dia dilihat sebagai satu kumpulan, kita tak elakkan. Jadi tidak bermakna berhentinya dakwah, maka bolehlah dia berdakwah dengan cara-cara lain, cuma elakkan daripada dia terkesan dengan orang tersebut. Wallahu ta'ala. Dia lebih kenal kawan dia sendiri. Dia lebih mengetahui. Jadi kalau dia tahu kesan-kesannya. Assalamualaikum Ustaz. Apabila terhidang makanan di waktu isyak, kita dahulukan makan malam. Jadi bagaimana waktu siang? Kita kata tadi bahawa dasar sama juga. Bahawa apabila dasar awal tu adalah untuk kita utamakan makan supaya tidaklah menyebabkan kegangguan kepada fikiran kita, kekhusyukan kita dalam solat, maka di situlah sama juga kalaulah pada waktu siang. Terlebih lagi waktu siang seperti waktu tengah tengah hari ini, kita lihat ada dalil yang menyebab atau memberi rukhsah kepada kita untuk rambatkannya supaya lakukan pada waktu yang ringan dan tidak terlalu panas. Jadi dengan itu menunjukkan di situ ada dalil-dalil lain, dan dengan itu juga waktunya waktu yang muwassa', dinamakan waktu yang muwassa', yang panjang. Maka dengan kita kedepankan kita kedepankan apa? Makan itu tidak memudaratkan waktu tersebut. Jadi tak ada masalah. Melainkan kalaulah dia nak makan waktu nak dekat masuk waktu zuhur asar misalnya, kita tu lakukanlah solat zuhur dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada seorang teman yang merupakan masih lagi remaja yang telah mula tertarik kepada dakwah-dakwah salam kita. Masalahnya sekarang apabila telah diketahui oleh ibu bapanya melarang dia untuk datang menghadiri kuliah-kuliah kami. Tetapi beliau tetap ingin juga pada hari itu dia telah membohongi ibunya, mengatakan dia ingin pergi countdown. Tetapi sebenarnya dia pergi menghadiri kuliah kami. Bagaimana Ustaz? Sebenarnya kalau kita lihat berbohong ini satu dosa, elakkan dia berbohong. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berbohong walaupun dalam keadaan kita bergurau. Terlebih lagi dalam keadaan kita dalam kita berbohong itu kepada orang yang kita tak sepatutnya berbohong, kepada ibu bapa. Cuma adakah masalahnya di situ kita katakan kalau kita berbohong ini dibenarkan diberikan keringanan? Dalam masalah ini tidak ada kemudaratan yang nampak daripada sudut dia menceritakan yang benar. Maka kita kata tak sampai kepada darurah. Wallahu ta'alam. Dan masalahnya juga dia lebih mengetahui keadaan ini daripada sudut nak sampaikan kepada darurah atau tidak. Seseorang itu lebih mengetahui adakah ianya sampai ke tahap demikian. Jadi sampai dia dipukul atau sebagainya, kalau dia pergi juga dan sebagainya. Atau kita katakan pelajaran dia juga kita harus lihat, adakah pelajaran yang dia pelajari inilah yang dinamakan sebagai yang diwajibkan fardu ain. Kalau dia lebih kepada ilmu-ilmu tambahan, maka kita kata tidaklah, boleh dia melanggar perintah ibu bapanya. Kerana kita ada dasar la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatir rahman. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Rahman. Jadi kalau begini, kalau kita kata perintah yang pelajaran yang nak pelajari lah pelajaran yang asas wajib ke atasnya, maka kita kata di situ bolehlah dilanggar perintah ibu bapanya. Kerana perintah Allah lebih utama. Tetapi kalaulah misalnya dia nak lakukan ini adalah pelajaran yang lebih kepada pelajaran yang lebih tinggi tahapnya daripada kewajipan yang asasi, maka di sini kita katakan ialah pelajaran itu adalah pelajaran sunat untuk dipelajari muakkadah, sunat muakkadah misalnya, kan kita kata taati ibu bapa lebih utama. Tetapi tidak bermakna dia tidak boleh lakukan di luar rumahnya, kerana sekarang alhamdulillah telah mula banyak jalan kan untuk kita dapatkan ilmu tersebut, sama ada secara langsung atau secara yang telah direkamkan. Jadi kita kata jangan berhenti daripada terus belajar. Di samping kalau dia perlu misalnya untuk mempelajari perkara yang asas, kalaulah berkaitan dengan akidah dan sebagainya, yang dia perlu mengetahuinya, kerana kalau tidak dia akan masuk dalam perkara yang dilarang, iaitu yang disyirik-syirik kepada Allah, maka di situ dia wajib belajarnya. Maka dengan itu dia bolehlah dia melanggari perintah ibu bapanya di situ. Tapi kalau selain daripada itu, selepas itu tidak adalah kita lihat boleh diutamakan perintah ibu bapanya. Yang penting kita katakan janganlah bermaksiat kepada Ar-Rahman dalam mentaati kedua ibu bapa kita. Ustaz, ibu bapa dia dipahami, ibu bapa ni tidak mengetahui salaf, tetapi telah difahami bahawa kami ini semua Wahabi. Biasalah. Itu biasa. Itu peranan dakwah yang perlu lakukan. Maknanya apa? Pertama, kalau kita nak buktikan itu susah, pasal dia dah difahamkan demikian. Jadi dia untuk dia buat demikian pun tak boleh. Jadi pertama kita katakan bersabar. Bersabar penting. Tetapi kita katakan adakah dengan itu dia makin menambahkan kemarahan ibu bapa? Kita tidak. Dakwah ni. Nak dakwah kita harus mengambil hati ibu bapa dulu. Dengan itu kita perlulah, dia perlu bijak dalam dia nak belajar. Kalau mencuri-curi belajar tak kisah. Mencuri-curi belajar di internet, di mana sebagainya kan. Tetapi jangan sampai dia bercanggah dengan apa, dengan kedua perintah ibu bapa. Wallahu ta'ala. Ini lebih utama kerana kita ada dasar-dasarnya perintah mentaati kedua ibu bapa adalah wajib selagi dia tak suruh kita langgar perintah Allah Ta'ala. Maka dengan itu kita katakan kalau ada larangan yang dilarang itu ialah sampai pada tahap meninggalkan yang wajib, maka di situ kita boleh langgar mentaati mereka hanya untuk lakukan yang wajib. Lepas tu balik taat kepada mereka. Jadi ini dasarnya. Nah. Ustaz, yang mula-mula tentang kau dan akhlak pun, terima kasih Ustaz jawab. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Baik, ada lagi soalan lain? Tak ada. Okay. Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah agar kita dapat insya-Allah meneruskan pengajian kita. Di antara soalan yang kita dapati juga adalah berkaitan dengan apa, dengan kita mungkin utamakan soalan seperti ini dan juga soalan yang mungkin akan diberi edarkan nanti kertas kosong, surat kertas yang akan siapa yang mempunyai soalan mungkin tulis, kita perlu lihat dahulu apa soalan-soalan ini pada masa akan datang. Pada masa akan datang. Kalau yang gunakan, yang hendak secara syafahi, secara lisan, kita kena letakkan kaedah juga lah. Kerana kita sedang, kalau kita lakukan secara langsung, kita tak boleh terlepas soalan yang agak kita kata sensitif lah. Jangan sentuh perkara-perkara yang mungkin boleh menyebabkan kita mempunyai masalah daripada sudut nanti nak kena justifikasikannya kepada mereka, pihak yang tak perlu kita justifikasikan. Itu penting sekali. Dan jangan mengelirukan. Dan ini paling penting. Kerana kalau kita cakap sesuatu perkara yang mungkin orang belum sampai, dalam belajar kita masih basic kan. Jadi kalau kita tanya soalan-soalan yang agak tinggi, menyebabkan soal jawapan saya pun atau jawapan sesiapa ustaz-ustaz mana yang jawabnya nanti akan menyebabkan dia terpaksa pergi kepada tahap yang lebih tinggi, nanti akan menyebabkan semua tak faham. Jadi soalan tu hanya soalan yang membuang masa yang diberikan. Macam 5 minit tak dapat difahami. Kenapa? Soalannya agak untuk talibul ilm yang lain sebagainya. Ataupun perlu pada persiapan dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Semoga Allah beri kita taufik dan hidayah. Kita akan insyaAllah berusaha bagaimana kita dapat melalui proses inilah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kalau macam tu semua.